Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jemaah Masjid Al-Ihsan rahimani wa rahmakumullahu jami'a. Alhamdulillah pada hari ini, hari Ahad, kita bisa melanjutkan kajian kita pada kuliah duha. Mudah-mudahan dengan iringan doa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sebagaimana doa yang kita panjatkan di pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghasilkan buah. Ilmu, pengetahuan tentang Al-Qur'an, pengetahuan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang syariat Islam yang dapat membuahkan hasil baik buat kita semuanya. Tentunya buah itu adalah perubahan pada perilaku kita. Buah itu adalah realisasi dalam wujud nyatanya, yaitu amalan-amalan dalam keseharian kita. Hari ini kita akan membahas seputar permasalahan salat berjamaah, khususnya yang berkaitan dengan masalah imamah, masalah imam di dalam salat, mulai dari siapakah yang berhak menjadi imam, lalu berkaitan dengan masalah kriteria imam itu sendiri, dan hal-hal yang berkaitan dengan problematika imam, lalu permasalahan imam perempuan di dalam sholat, kemudian masalah shaf di dalam sholat berjamaah baik laki-laki maupun shaf buat perempuan. Para jemaah sekalian, pembahasan pertama seputar siapakah yang berhak untuk menjadi imam di dalam sholat berjamaah itu. Permasalahan ini, mungkin penilaian saya yang salah ya, kurang mendapatkan perhatian yang serius di masyarakat kita. Masalah imam tidak mendapatkan perhatian yang serius di masyarakat kita. Bukan saja di Jakarta, tapi nyaris di kota-kota yang lain pun kurang mendapatkan perhatian yang serius. Masyarakat menganggap imam ini hanya sebatas senioritas saja. Senioritas dari sisi membangun masjid. Senioritas dari sisi orang yang pertama kali tinggal di kampung itu. Yang ketiga, senioritas dari sisi usia. Yang keempat, senioritas dari sisi yang pertama kali naik haji. Maaf, ini koreksi, mungkin saya yang salah, tapi itulah yang saya amati gitu. Jadi empat hal ini, senior dalam arti dia yang merintis pembangunan masjid itu. Senior dalam artian dia orang pertama yang tinggal di kampung ini. Senior dalam artian dia yang paling tua. Senior dalam artian dia sudah lama naik haji. senior dalam artian saya sudah naik haji 2 kali. Jadi senioritas dari sisi sini ini, faktor-faktor ini. Dan ini akan mengakibatkan hal-hal yang terjadi, akhirnya muncul permasalahan, yaitu gak layak untuk jadi imam sebetulnya. Apa itu? Bacaannya gak keruan. Bacaan berantakan. Karena faktor senior. Itu aja. Atau bahkan dia, yang pernah saya hadapi adalah dia tidak mengetahui tata cara sholat. Tidak tahu masalah-masalah yang krusial di dalam sholat. Gak ngerti apa itu sujud sahwi, kapan dia sujud sahwi dan sebagainya. Gak paham. Ini yang mengakibatkan permasalahan, kata pepatah Arab, zada tinu balla. Tanah liat jadi tambah becek akhirnya. Jadi masyarakat semakin tidak mengerti. Padahal imam itu jadi panutan. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Nah kalau yang diikuti seperti ini, gimana yang ikut? Kan pepatah Indonesia bilang apa, Pak Bu? Guru pipis berdiri, muridnya lari. Nah kalau gurunya pipis lari, muridnya terbang. Jadi itu yang fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Sehingga kita perlu untuk memahami, ini bukan masalah yang sepele, tapi ini masalah besar. Mereka itu adalah panutan di dalam sholat. Mereka jadi contoh. Masyarakat-masyarakat yang tidak tahu, individu-individu muslim yang belum tahu, belum mengerti caranya sholat, tentunya dia akan melihat contoh sholat dari imamnya. Nah kalau imamnya kurang memahami, bacaannya tidak benar, akhirnya runyam. Seorang imam ditunjuk baca idza juljilatil ardu jiljalaha. Nah, gimana jadi imam akhirnya? Ya, dan ini maaf, banyak model-model seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin, dibaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngalamin. Ya inilah. Perlu kita faham masalah ini. Siapakah orang yang berhak jadi imam itu sebetulnya? Tentunya yang berhak menjadi imam adalah orang yang paling pandai bacaan Al-Qur'annya. Orang yang paling pandai bacaan Al-Qur'annya adalah mereka, dia yang paling berhak untuk jadi imam. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim, Nasa'i dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza kanu thalatha falyu'mahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamati aqra'uhum." Jika para jamaah salat berjamaah itu 3 orang, ya, jika mereka 3 orang, maka yang jadi imam tentunya salah satunya, kata Rasulullah. Dan dia adalah orang yang paling pandai ngajinya. Wa ahaqquhum bil imama, orang yang paling berhak untuk menjadi imam adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling pinter ngajinya. Yang paling pandai bacaan Al-Qur'annya. Di hadis yang lain, hadis Abu Mas'ud Al-Ansari, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah." Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam dalam sholat berjamaah itu adalah mereka yang paling pandai ngaji Al-Qur'annya. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bi sunnah. Jika yang jamaahnya ini semua pinter-pinter ngajinya, maka Kriteria kedua adalah yang paling ngerti tentang tata cara sholat sunnah Rasulullah SAW. Fa'inkanu fi sunnati sawa. Jika mereka semuanya pintar-pintar ke masjid, tata cara sholat ngerti, hadis Nabi ngerti semua, maka kriteria yang ketiga adalah orang yang pertama kali hijrah. Tentu ini kriteria ini di kita sudah enggak ada, karena yang dimaksud dengan hijrah di sini adalah di zaman Rasulullah SAW, yaitu hijrah ke Madinah. Walaya ummanna rajulur rajula fi sultanihi. Seseorang tidak boleh menjadi imam di tempat kekuasaan dia. Wala yaq'udu fi baitihi ala takrumatihi illa bi idznihi. Dan dia tidak boleh duduk di rumah dia di tempat yang terhormat kecuali dengan izin dia. Nanti ini akan saya jelaskan pada pembahasannya bagian akhir dari hadis ini. Tapi pembahasan kita adalah poin yang pertama, yaitu yang berhak menjadi imam dalam sholat berjamaah adalah mereka atau dia yang paling pandai bacaan Al-Qur'annya. Paling pandai dalam membaca Al-Qur'an dan hadis-hadis yang lain. Timbul pertanyaan, yang dimaksud dengan orang yang paling pandai ngajinya itu siapa? Apakah dia adalah orang yang pintar tajwidnya, atau orang yang paling banyak hafalannya, atau siapa? Tentu secara sederhana adalah mereka yang bacaannya paling baik. Ya, dia bacaannya yang paling baik. Baik itu dalam ukuran kaedah-kaedah membaca Al-Quran, tajwidnya. Jadi tajwidnya bagus. Tajwidnya sudah istilahnya acungi jempol sudah. Nah, dia yang paling berhak untuk menjadi imam. Atau yang lebih lengkap lagi, tajwidnya bagus, hafalannya banyak. Wah, ini yang paling mantep. Tajwidnya bagus, hafalannya banyak, atau dia malah hafiz Quran, hafal Al-Quran. Wah, ini sempurna sudah. Ini orang yang paling berhak untuk menjadi imam. Ada satu hadis yang bisa kita katakan ngeri ini hadisnya. Ancaman. Hadis Abis Al-Ghifari. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallama yatakhawwafu ala ummatihi sitta khisal. Hadis, kata dia, saya mendengar Rasulullah SAW, beliau takut akan 6 perkara dari umat ini. Ada 6 perkara yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW, itu terjadi pada umat ini. Yang pertama, imra'atus sibyan. Anak kecil yang jadi pemimpin. Anak kecil jadi pemimpin. Wa kasratu syurat, banyaknya polisi. Saya enggak ngomentarin ini ya, ini di luar topik pembahasan. Kasratu syurat, banyaknya polisi. Ar-riswatu fil hukam, banyak suap dalam masalah hukum. Qati'atur rahim, memutus silaturahmi. Istighfafun biddam, darah manusia dianggap murah. Di pembunuhan banyak, ya kan, orang tuanya dicincang-cincang, hatinya dimakan, kan gitu. Na'udzubillah, yang di Surabaya. Wanushmun yattakhidun al-Qur'ana mazamir. Terjadinya kesalahan di mana mereka menjadikan Al-Qur'an itu sebagai nyanyian-nyanyian. Nah, ini yang jadi pembahasannya. Mereka menjadikan Al-Qur'an itu mazamir, ibarat sebuah seruling-seruling, nyanyian-nyanyian yang bergelombang-gelombang, ngikuti gelombang-gelombang lagu. Yuqaddimuna ar-rajula laisa bi'afqahihim. Mereka mendahulukan, mempersilahkan seseorang laki-laki di mana dia orang yang enggak ngerti. Wala afdalahum, dan dia pun bukan orang yang lebih mulia dari mereka. Yughannihim ghina'a, dia membaca Al-Qur'an itu ibarat orang nyanyi. Ini berbahaya ini. Jadi melihat, cenderung hanya melihat sisi suaranya indah. Melihat sisi suara yang indah. Padahal dari sisi kaedah-kaedah tajwid melanggar. Yang kedua, Al-Quran dijadikan kayak lagu-lagu. Ya kan? Al-Quran dijadikan kayak mainan, kayak lagu-lagu. Ini yang berbahaya. Dan ini yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu permasalahan yang harus kita fahami para jamaah. Yaitu siapa yang berhak jadi imam? Kesimpulannya adalah dia yang paling baik bacaan Qur'annya. Baik dari sisi tajwidnya. Dan hafalannya yang banyak. Kalau gak ada yang hafal, ya paling tidak yang paling baik bacaannya sesuai kaedah-kaedah ilmu tajwid. Permasalahan kedua, masalah teknis. Artinya dalam sholat berjamaah, satu masjid sudah menunjuk imam, sudah menunjuk imam rotib. Dia yang ditunjuk oleh masjid untuk menjadi imam lima waktu, baik satu orang atau dua orang, ditunjuk sebagai imam rotib. Timbul permasalahan baru, bolehkah seseorang selain dari orang yang ditunjuk ini untuk maju jadi imam? Nah, ini pun kerap terjadi, Pak. Merasa dirinya lebih tua, merasa ya faktor-faktor tadi itu, senior dan sebagainya. Sedangkan yang ditunjuk jadi imam ini anak muda, baru lulus sekolah, baru lulus kuliah, masih muda, imut-imut lagi, kurus lagi, kecil. Ya, sudah. Yang ini, oh saya yang paling tua, Pak. Saya yang mendirikan masjid. Akhirnya dia aja main nyelonong maju ke depan. Bolehkah acara seperti ini dilakukan? Nah, kembali kepada hadis yang tadi. Masalah kelayakan imam. Di ujung hadis itu Rasulullah mengatakan, la ya ummanna rajulur rajula fi sultanihi illa bi ibnih. Seseorang, seorang laki-laki tidak boleh menjadi imam atas laki-laki lain di mana itu kekuasaan dia, kecuali dengan izinnya. Maksudnya apa? Jika satu masjid sudah menunjuk si A untuk jadi imam rotib dan digaji dia untuk itu, maka tidak boleh ada satu orang pun yang menjadi imam selain dari dia. Kenapa? Karena masjid ini kekuasaan dia. Kasarnya gitu. Karena dia sudah ditunjuk oleh DKM jadi imam, digaji lagi, maka masjid ini dia yang pegang kendali. Orang lain tidak boleh. Contoh, ketika sholat isya tiba, Rasulullah gak ada. Apa yang terjadi? Dicari. Cari. Udah gelap, mendung, gerimis lagi. Waduh, komplit. Nyari sampai ketemu. Lah itu akhirnya Rasulullah bersabda tentang keutamaan surat Al-Falaq, Al-Nas, dan sebagainya. Ketika Rasulullah sakit, pengen sholat berjamaah, Rasulullah minta diambilkan air di ember yang pernah kita jelaskan di sini. Mandi. Habis mandi, tidak sadarkan diri. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, annasu yantazirunak. Ya Rasulullah, jamaah nunggu kamu. Apakah Aisyah menyuruh Rasulullah untuk jadi imam? Enggak, Aisyah sayang. Aisyah enggak nyuruh Rasulullah jadi imam. Maksudnya apa? Para jamaah nunggu kamu. Ini siapa yang mau jadi imam? Kamu jangan, gitu kan kasarnya. Mandi lagi. Enggak sadarkan diri lagi. Sadar, mandi lagi, enggak sadarkan diri lagi. Tetap jamaah setia menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat tarawih. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat Nabi enggak keluar. Apakah udah deh salah satu deh dari kalian deh jadi imam deh, ayo yuk. Kan Nabi enggak keluar. Biasanya kan kita gitu. Nunggu sampai subuh ditunggu, ketiduran. Rasulullah enggak nunjuk orang. Nah, ini hal yang perlu kita pahami di sini. Sekali lagi, jika masjid menunjuk satu imam, SK dikeluarkan, digaji, dan seterusnya, maka dia yang memiliki sultan kekuasaan di masjid itu. Tidak boleh satu orang pun yang menjadi imam kalau dia ada. Kecuali dia mengizinkan. Kecuali dia, ketika Rasulullah sudah tidak mampu lagi, merasa enggak mampu, mur Abu Bakrin an yusalliya bin nas, baru Rasulullah ngomong, suruh Abu Bakar untuk jadi imam. Nah, mulai hari itulah Abu Bakar As-Siddiq jadi imam atas izin dari sebelumnya, enggak berani, nunggu. Setelah Abu Bakar ditunjuk, ya sudah. Enggak nunggu Rasulullah lagi. Abu Bakar nongol, Abu Bakar yang jadi imam sama. Begitulah dalam Islam. Terus begitu. Tidak boleh seseorang maju seenaknya padahal di situ ada imam khatibnya, kecuali minta izin. Walaupun orang itu dari sisi ilmu lebih alim, seorang ulama besar, tapi dia bukan imam rotibnya, dia pun gak boleh jadi imam. Dia seorang tokoh, ngerti, ketua MUI umpamanya, umpama ini umpama, di masjid itu ada imam rotibnya, dia tetap sholat di belakang. Di belakang imam. Kecuali imamnya mengizinkan. Silahkan Pak, Bapak aja yang jadi imam. Lah, lain ceritanya. Yang punya rumah, ngizinin. Contoh, dalilnya apa? Ketika Abu Bakar jadi imam, berhari-hari jadi imam, Rasulullah merasa enakan badannya. Ya kan? Keluar, sambil dibopong sama Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau, dan dibopong oleh Ali bin Abi Thalib. Maju ke depan. Posisinya di mana beliau? Di samping Abu Bakar. Di samping Abu Bakar. Abu Bakar. Tetap Abu Bakar mau mundur. Maksudnya mau mundur. Biar jadi makmum aja. Rasulullah enggak boleh. Tetap kamu yang jadi imam. Padahal di sampingnya ada Rasulullah. Yang imam adalah Abu Bakar. Tetap di situ ada. Contoh, di Masjid Nabawi. Imamnya khatib yang ditunjuk di situ. Yang ditunjuk oleh pihak kerajaan. Di belakang imam, wah banyak ulama-ulama gede itu habis ngisi pengajian di masjid. Iya kan? Ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ahli hadis masa ini. Ada ulama-ulama besar di situ. Apakah terus beliau yang itu anak muda-muda yang baru ditunjuk umpama? Enggak boleh. Kekuasaan dia. Kecuali tetap dia mengizinkan. Nah ini, para jamaah sekalian. Masalah yang ketiga adalah kriteria tentang imam secara umum. Tadi secara spesifik, siapa secara umum, maaf kebalik. Tadi secara umum siapa yang paling pintar ngajinya? Sekarang secara lebih urut lagi, menetel lagi, siapa itu? Pertama, bolehkah orang buta jadi imam? Nah, ini seringkali di masyarakat juga dipinggirin, didiskreditkan. Merasa buta, wah jangan lupa yang lain aja gitu kan. Seorang sahabat yang bernama Idban bin Malik. Idban bin Malik ini buta. Tapi Idban ya ummu qaumahu wa huwa a'ma. Idban bin Malik jadi imam di kampungnya, di kompleknya, sedangkan Idban ini buta. Jadi imam sedangkan dia buta dalam hadis Bukhari Muslim. Apakah dilarang sama Rasulullah? Tidak, Rasulullah tahu persis. Bahkan Rasulullah menunjuk Abdullah ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam salat ketika beliau pergi ke salah satu peperangan, enggak salah perang Tabuk. Menunjuk Abdullah ibnu Ummi Maktum menggantikan beliau di Madinah jadi imam. Abdullah ibnu Ummi Maktum buta jadi imam. Jadi kelemahan fisik tidak menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah walaupun ibadah itu posisi-posisi yang terhormat. Masalah lain, orang fasik jadi imam. Umpamanya, ini bicara umpama seandainya apabila ini ya. Ada orang fasik. Siapa orang fasik itu? Fasik itu pelaku maksiat. Ada orang melakukan maksiat, kemudian masuk ke dia sholat berjamaah, sholat lalu jadi imam. Bagaimana? Ini orang banyak maksiatnya nih. Jamaahnya tahu ini jadi banyak maksiatnya, tapi jadi imam. Bolehkah kita sholat di belakang orang yang banyak maksiatnya? Bolehkah? Hah? Boleh, Pak. Boleh. Selama dia orang Islam, mengucapkan syahadat, bacaannya bagus, tapi dia maksiat. Boleh, boleh. Dalilnya apa? Dalilnya hadis pertama, hadis Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan yusalluna lakum fa in asabu falakum fa in akhta'u falakum alaihim. Orang-orang munafik ini salat untuk kalian. Kalau dia benar, kalian benar. Kalau dia salah, kamu benar, dia yang salah. Dia sholat untuk kalian. Kalau dia benar, kamu benar. Kalau dia salah, kamu benar. Dia yang salah. Ya, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad. Artinya, boleh, gak apa-apa. Kalau dia banyak maksiat, waduh risi saya. Saya pernah ditanya satu orang, Ustaz gimana saya sholat di depan satu imam yang saya tahu sebetulnya dia itu siapa? Melakukan ini, maksiat dan sebagainya, gimana? Ya gak gimana-gimana. Kalau bicara sahkah sholat saya, sah, insya Allah sah. Gak masalah, jamaahnya gak masalah. Maksiat dia, kesalahan dia, ya untuk dia. Sedangkan kamu ya dapat sholat berjamaahnya, pahalanya. Contoh lain. Seperti diceritakan oleh Ubaidullah ibnu Adi ibnu Khiyar. Dia bercerita tentang hari di mana Madinah dikepung oleh para pemberontak. Kota Madinah dikepung oleh para pemberontak. Yaitu ketika akhir dari khilafah kepemimpinan Utsman bin Affan. Madinah dikepung oleh kaum Khawarij, pemberontak. Dan mereka bukan sekedar mengepung rumahnya Utsman bin Affan, tapi mereka juga menduduki Masjid Nabawi. menduduki Masjid Nabawi. Kata Ubaidullah bin Adi ini mengatakan, annahu dakhala ala Utsman wa huwa mahsur. Dia masuk ke Madinah sedangkan rumah Utsman itu lagi dikepung. Lalu dia mengatakan, innaka imamun amah, kamu itu imam buat semua orang. Wa nazala bika ma nara, kamu ditimpa musibah seperti yang kita lihat sekarang. Wa yusalli lana imamu fitnatin wa nataharraj, yang jadi imam kita adalah pemberontak. Kita keberatan, tapi tetap sholat. Keberatan kita, tetap sholat. Faqala, lalu Utsman mengatakan, as-sholatu ahsanu ma ya'malun nas. Sholat itu pekerjaan yang terbaik yang dilakukan oleh manusia. Fa'idha ahsanan nasu fa'ahsin ma'ahum. Jika manusia berbuat baik, kamu harus berbuat baik sama mereka. Wa idza asa'u fastanibu isa'atahum. Jika mereka salah, jauhi kesalahan mereka. Tuh, lihat prinsip Islam. Jika dia berbuat baik, kamu pun harus berbuat baik. Jika dia berbuat salah, jauhi kesalahannya. Sudah. Salat berjamaah, perbuatan baik. Maksiat jelek, jangan diikuti. Walaupun ada perasaan tidak nyaman. Dari sini para ahli fikih mengatakan, bolehkah di belakang mereka? Boleh. Tapi lebih baik nyari yang lebih nyaman buat hati. Iya kan? Karena tadi sahabat mengatakan, wana taharraj, kami keberatan, risih sholat di belakang orang yang banyak maksiatnya. Tapi kalau ada masjid lain yang imamnya memenuhi kriteria bagus, kenapa harus ke masjid situ? Itu kan pertanyaannya. Sahkah? Sah, enggak apa-apa. Permasalahan lain, salat berjamaah, imamnya enggak kita kenal. Jadi ini dibahas dalam masalah fikih. Kita enggak kenal siapa dia, siapa kamu, kan enggak tahu. Kayak kita pepergian, melihat masjid, masuk aja. Jadi imam siapa? Enggak tahu. Apa itu orang baik? Atau orang bagaimana? Kan enggak ngerti. Boleh kak? Ya boleh aja. Enggak apa-apa, dia orang Islam kok. Hadisnya yang tadi, dia sholat bersama kalian, kalau dia benar, ya kalian benar, kalau dia salah, ya buat dia, kamu yang benar. Gitu. Masalah berikutnya dalam masalah imamah, yaitu, man amma qauman wahum karihun. Seseorang jadi imam, tapi jamaahnya gak seneng sama dia. Gimana tuh? Dia jadi imam, tapi orang kampung pada gak seneng sama dia. Bolehkah? Ini kerap kali pula terjadi di masyarakat. Jadi orang jadi imam, tapi orang komplek pada gak seneng sama dia. Kenapa? Ya karena faktor-faktor tertentu mungkin. Faktor dalam keseharian. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan hadis Hasan, Rasulullah bersabda, salatun la tujawizu salatuhum adhanahum. Ada tiga orang, sholatnya itu gak sampai ke telinga. Sholatnya gak sampai ke telinga. Kata orang si kita, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, bablas. Artinya gak memberikan hasil. Siapa? Al-Abdul Abid Hatta Yarje. Pembantu yang kabur sampai dia pulang. Ini masalah budak, gak perlu dipermasalahkan. Wa mra'atun, nih perhatikan ibu-ibu, sholatnya gak manfaat. Ya. Wa mra'atun batat wa zawjuha sakhir. Perempuan tidur sedangkan suaminya lagi marah sama dia. Enggak manfaat sholat ibu. Kenapa? Ya bukan faktor suaminya yang dimaksud di sini. Faktor istrinya yang nakal. Ya. Seorang istri tidur sedangkan suaminya lagi kecewa berat sama dia, sholatnya dia gak sampai telinga. Berbahaya. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Seorang imam sedangkan jamaahnya enggak senang sama dia. Artinya tidak boleh kalau semasjid jamaahnya enggak senang, ya jangan maksakan diri, Pak. Jangan paksa, karena ini masjid umat Islam, bukan masjid kamu. Ya memang kamu yang merintis, Anda yang merintis. Tapi kalau Anda merintis pengen jadi imam, ya buat apa Anda merintis, ya siapa halanya, ria. Ada tendensinya. Ya, ini berbahaya. Ada permasalahan jika jamaah itu tidak suka sama dia karena orang ini melakukan sunnah, konsisten dengan sunnah Rasulullah, ingin menghidupkan syariat Islam dalam ini. Tapi jamaah gak seneng. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan kebiasaan mereka. Apakah dia juga gak boleh? Tidak. Tetap suruh jadi imam. Mesti imam. Kenapa? Karena ketidaksukaan mereka itu bukan karena faktor duniawi atau karena faktor keseharian. Tapi karena faktor imam ini mau komitmen dengan sunnah Rasulullah. Contoh. Di Masjid Quba, ini zaman Nabi. Imam. Imamnya sholat mesti baca surat Al-Ikhlas. Baca surat apa aja ditutup Al-Ikhlas. Jamaahnya gedek, Bu. Bosnya Al-Ikhlas terus. Ditegur sama jamaahnya. Jangan baca Al-Ikhlas. Kata imamnya, seneng gak seneng saya baca Al-Ikhlas. Mau apa kamu? Nah, ini saya yang membahasakan ya. Aslinya enggak begini redaksinya kan. Seneng enggak seneng saya jadi imam. Kenapa dia ngomong gitu? Karena si imam ini tahu bahwa dia yang paling layak menjadi imam di sini. Dan orang kampung enggak mungkin nunjuk orang lain. Mentok ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, imam kita begini-begini, baca surat Al-Ikhlas terus. Lihat akhlak Rasulullah SAW, dipanggil imamnya. Warga kamu ngeluh begini, benar, iya. Kenapa kamu suka baca Al-Ikhlas terus-terusan? Jawaban dia dua kata, ini usibuha, saya mencintainya. Salahkah dia? Apa komentar Rasulullah? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas akan menjadikan kamu masuk surga. Malah dipuji imamnya. Jamaahnya, warganya enggak dicolek. Karena ketidaksukaan dia tak berdasar. Nah, di sini terus maju enggak apa-apa. Dan itu akan menjadi pembelajaran buat jamaah bahwa ini loh seharusnya sunnah Rasulullah SAW, petunjuk Islam dalam melakukan sholat berjamaah. Ini yang berkaitan dengan posisi imam. Pindah ke belakang, makmum, masalah makmum sekarang. Bagaimanakah hukum-hukum seputar makmum ini? Pertama, bagaimana jika sholat berjamaah itu dilakukan oleh dua orang saja? Dilakukan oleh dua orang saja. Imam dengan kriteria yang tadi. Yang satu makmum. Yang jadikan permasalahan di sini yang kita bahas adalah masalah makmum. Yaitu di manakah posisi makmum kalau dia sendirian. Nah ini sering ini di masyarakat. Ya, kita perhatikan hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Yaitu cerita Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qama yusalli faqumtu fasana'tu mithla ma sana. Tsumma dhahabtu faqumtu ila janbihi fawada'a yadahu al-yumna ala ra'si wa akhadha bi udhunay al-yumna yaftiluha fa shalla. Apa maksudnya? Ketika Rasulullah SAW salat, saya pun ikut jadi makmum. Dan saya melakukan seperti yang beliau lakukan. yaitu zahabtu fakumtu, yaitu saya berdiri di samping Rasulullah SAW. Bahasanya saya berdiri di samping Nabi, gak dijelaskan di mana. Saya berdiri di samping Nabi, lalu tangan kanan beliau memegang kepalaku, tangan kanan memegang, yang ini kan tangan kanan memegang kepalaku, kepala Abdullah bin Abbas masih kecil, memegang kepalaku, lalu kepalaku diputer ke arah kanannya. Berarti posisi Ibnu Abbas di mana? Di kiri. Ya kan? Posisi Ibnu Abbas di kiri. Dipegang kepalanya begini. Begini, pegang ini mungkin ya. Kok nyampe ya? Kok nyampe? Dipegang, alhasil dipegang deh. Pegang pakai tangan kanan terus diputer. Taruh di sebelah sini kepalanya. Kepalanya lo dipegang terus diputer begini. Orang sini kurang ajar lo, tempeleng nanti. Di dalam sholat nih, pegang kepalanya sama Rasulullah diputar, ditaruh di posisi kanan. Nah, berarti sholat berjamaah yang dilakukan oleh makmum satu orang, maka makmum itu berdiri di samping kanan imam. Nah, ini yang sudah pahami. Di samping kanan imam. Ya, hadis yang kedua. Falamma aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala salatihi khanastu fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sara faqal, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat saya pun mundur. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau mengatakan, "Masya'ni ajaluka khidai fa tukhannis." Setelah Rasulullah selesai, Rasulullah mengatakan, "Kenapa kamu mundur? Kan sudah saya taruh di sebelah saya." Nah, apa maksudnya ini? Hah? Apa maksudnya? Berarti orang yang imam sendirian di samping makmum, ya, yang makmum sendirian dia di samping imam, persis di samping imam, tidak mundur ke belakang, yaitu sejajar dengan imam. Contoh, saya contohkan. Maaf, Anda maju. Ini banyak yang salah di masyarakat. Maju. Satu lagi, mau nyuruh yang lebih tua enggak enak, Pak. Yang ini aja yang muda. Sini, Bapak-bapak yang tua-tua disuruh ulang ajar. Sini, Dik. Bapak yang jadi imam. Kamu yang jadi imam. Nah, ini makmum. Posisinya di mana? Sejajar begini, ya. Kalau berdua, berarti imamnya yang mana? Imamnya yang sini, yang kiri. Ini imam, yang ini makmum. Kalau posisi mundur, nah ini nggak boleh tadi itu, yang ditegur tadi itu Ibnu Abbas. Kenapa kamu mundur? Kan sudah saya taruh di samping kanan saya. Maksudnya sini. Ya. Nah, seringkali yang terjadi di masyarakat nggak begini. Begini, nah, kalau disuruh maju, Pak, majuan, Pak, maju sedikit, maju lagi, Pak, maju lagi sedikit, bakil, maju sekalian gitu. Nah, inilah posisi kalau berdua. Kalau nyuruh orang tua kan harus goyang-goyang sini kan kurang ajar kan. Nah ini, kemudian. Jika makmumnya dua orang bagaimana? Nah, kalau makmumnya dua orang atau lebih, maka mundur ke belakang. Seperti dalam hadis Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, "Tsumma ji'tu hatta qumtu an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya datang lalu saya merapat ke sebelah kiri Rasulullah. Nah, Jabir berdiri di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi yadi fa adarani hatta aqamani an yamini. Lihat. Lalu Rasulullah muter saya. Dipegang saya diputer sama Rasulullah. Salatnya kok enggak batal ya? Nah, ini kan masalah fikih tuh, Pak. Berarti itu gerakan yang tidak membatalkan sholat. Muter dia. Loh, itu jalan loh itu. Taruh di sebelah kanan sama Rasulullah SAW. Summa ja'a Jabbar ibn Sakhar. Lalu datang seseorang yang bernama Jabbar al-Jubar atau enggak jelas tulisan bacaannya. Laki-laki ini bin Sakhar datang. Fatawaddo'a summa ja'a faqama an yasarih. Si ibn Sakhar ini datang. Lalu dia berhenti di samping, berdiri di samping kiri. Paham enggak, Pak? Di samping kiri Rasulullah. Jabir di mana? Di samping kanannya. Rasulullah berarti di tengah. Apa yang terjadi? Faqama fa'akhadha Rasulullah sallam biyadaina jami'an fadafa'ana hatta aqamana khalfah. Lalu Rasulullah sallam melepas kedua tangannya dari sedekapnya, dilepas dua-duanya didorong ke belakang. Dua-duanya didorong sama Rasulullah ke belakang. Iya, Jabir yang dua kali kena udah diputer tuh didorong ke belakang. Jadi artinya ini bukan gerakan yang membatalkan sholat. Jadi dua-duanya diputer. Nah ini yang harus kita perhatikan. Sehingga dua-duanya itu berdiri di belakang. Di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sholat jika jamaahnya lebih dari satu. Untuk jamaah laki-laki. Belum perempuan, kita belum bicara perempuan. Ada masalah lagi sekarang kalau masjidnya sempit. Ada satu masjid. Karena tanahnya mepet, akhirnya masjid dibangun tidak ada imamah yang nongol seperti ini. Jadi dibangun kotak, kayak roti tawar begitu aja sudah. Imamnya mama ini ya di situ, berarti jamaahnya mundur. Otomatis sebelah-sebelah imam kan kosong semua. Masjidnya sempit, 5 saf udah penuh. Ada satu masjid saya pernah satu salat seperti 5 saf penuh sudah. Lantai atas enggak ada. Lah kalau penuh kemana? Di luar. Di luar enggak muat. Sudah enggak ada karena jaraknya kok rumah komplek yang pas gangnya satu mobil doang. Udah enggak muat. Terus di mana jamaahnya? Di mana jamaahnya posisinya? Diperbolehkan bagi jamaah itu untuk membuat saf di samping imam. Boleh bikin saf di samping imam. Ya kan? Jika tempatnya itu sempit. Contoh, dalilnya apa? Bukan contoh, dalilnya cerita Rasulullah SAW yang datang belakangan tadi. Yang dibopong sama Abbas dengan Abu Bakar. Rasulullah berhenti berdiri di mana? Rasulullah berdiri di mana? Di samping Abu Bakar. Jamaah lain di mana? Di belakang penuh masjid. Rasulullah di samping Abu Bakar. Berarti boleh. Kalau masjidnya sempit, tempatnya enggak ada lagi, maka dia boleh bikin shaf di situ, di samping imam. Ya, ini masalah jamaah sholat laki-laki. Nah, sekarang jamaah sholat perempuan. Dimanakah perempuan itu harus membuat shaf? Di hadis Ummu Salamah, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallama idza sallama qaman nisa'u hatta yaqdi taslimahu wa yamkuthu huwa fi maqamihi yasiran qabla an yaquma nara wallahu a'lam anna dhalika likay yanfarifa an-nisa' qabla an yudrikuhunna ahadun minar rijal. Abu Salamah, Ummu Salamah mengatakan bahwa Rasulullah sallam jika salam, idza sallama, jika beliau salam, qama an-nisa'u hatta yaqdi taslimahu. Berdiri perempuan-perempuan itu sampai Rasulullah selesai salamnya. Dan beliau tetap di posisinya sejenak sebelum beliau bangkit. Wallahu alam, saya tidak tahu, kata Ummu Salamah, mungkin beliau melakukan itu agar perempuan-perempuan itu keluar lebih dulu sebelum laki-laki keluar. Maksudnya apa ini? Maksudnya berkaitan dengan perempuan ini. Di mana ini letak perempuan posisinya? Belakang. Jadi Ummu Salamah ini ingin menceritakan, cuman panjang cerita ini, muter-muter begitu. Ummu Salamah yang jelas ini manfaatnya banyak dari hadis ini. Ummu Salamah ingin menjelaskan bahwa posisi perempuan di belakang, deh, titik. Posisi perempuan di belakang dan Rasulullah ingin perempuan itu keluar duluan. Biar tidak bercampur dengan laki-laki. Di hadis Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Shallaitu wa ana yatimun khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya salat di belakang Nabi, sedangkan saya masih kecil. Anak yatim. "Wa ummi Ummu Salamah khalfana." Sedangkan ibu saya, yaitu Ummu Salim khalfana, di belakang saya. Di mana posisi perempuan? Belakangnya makmum. Belakangnya kaum laki-laki. Dan ini satu hal yang harus kita fahami, bahwa saf perempuan itu di belakang jamaah laki-laki. Kalau jamaah laki-lakinya itu satu, berarti dia di belakang imam, di belakang mereka berdua. Kalau makmumnya yang laki-laki dua, berarti mereka di belakang laki-laki yang dua itu. Terlepas itu satu keluarga, satu mahram ataupun tidak, tetap saf perempuan itu di belakang. Lah ini kan satu mahram anaknya kan. Nah, tetap di belakang. Bagaimana jika posisinya itu sholat perempuan sesama perempuan, berjamaah antar perempuan? Hadis siapa namanya, seorang perempuan yang bernama Rattah Al-Hanafiyah, dia menceritakan anna Aisyah ammatahunna, bahwa Aisyah jadi imam untuk kaum perempuan-perempuan semuanya. Wa qamat bainahunna fi salatin maktubah, Aisyah berdiri di antara mereka dalam salat wajib. Apa maksudnya? Aisyah jadi imam salat wajib. Berdirinya Aisyah di mana? Di tengah-tengah, persis. Masih timbul pertanyaan, tengah-tengahnya di mana? Maju depan sedikit atau sejajar? Nah, dijelaskan oleh Ummu Salamah dengan mengatakan, dijelaskan oleh hadis Hujairah bahwa Ummu Salamah annahunna ammatahunna fakanat wasata, annaha ammatahunna fakanat wasata. Ummu Salamah jadi imam dan Ummu Salamah persis berdiri di tengah. Artinya posisi imam perempuan untuk jamaah imam rata dengan makmum. Tidak menonjol kayak laki-laki maju. Kalau laki-laki maju, kalau perempuan sejajar. Jadi kalau pengen tahu perempuan berjamaah semua, berarti imamnya yang mana? Yang tengah pokoknya. Nah, ini untuk perempuan. Adapun anak-anak, karena tidak ada satu hadis yang sahih pun, ada satu hadis yang dhaif yang berbunyi kana yaj'alur rijala qudamal ghulman, bahwa Rasulullah SAW menjadikan saf laki-laki itu di depan anak-anak. Jadi anak-anak saf belakang. Ini yang sering terjadi di masjid. Oh, lanu anak-anak enggak boleh saf depan ya. Ya kan? Anak-anak enggak boleh saf depan. Ayo anak-anak di belakang, belakang. Mungkin mereka berdalikan ini, bahwa Rasulullah SAW menjadikan laki-laki itu di depan, anak-anak di belakang kaum laki-laki. Wal ghilmanu di belakang laki-laki. Wal ghilmanu khalfahum. Sedangkan laki-laki di belakang mereka. Yang anak kecil di belakang mereka. Wan nisa'u khalfal ghilman. Sedangkan perempuan di belakang anak-anak. Tetapi hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Makanya para ahli fikih dan para ahli hadis mengatakan tidak ada dasar satu hadis yang sahih yang menyatakan bahwa anak kecil harus di belakang. Tidak ada. Tidak ada satu dalil yang menyatakan bahwa anak kecil harus di belakang. Tidak ada. Artinya di mana saja boleh. Depan boleh, belakang boleh, dan sebagainya. Malah kalau anak kecil dikumpulin jadi satu di belakang, waduh, main petak umpet di belakang sudah runyam. Ini satu masalah. Ada masalah yang terakhir sebelum kita bicara masalah soft, yaitu apa hukumnya jika tempat imamah, ini sudah selesai masalah imam makmum. Sekarang masalah tempat. Tempat imamah ini, mihrab ini umpamanya, mihrab lebih tinggi dari makmumnya. Bolehkah? Dan ini masjid ada beberapa, walaupun enggak banyak ya. Imamnya, tempat imam ini dibangun terus dikasih tangga kira-kira agak lebih tinggi berapa senti begitu. Bolehkah? Nah, kita lihat ada hadisnya. Yaitu hadis Imam. Dia mengatakan Anna Hudzaifah, lihat nih hadisnya ini menarik. Anna Hudzaifah amman nasa bil madain ala dukan. Bahwa Hudzaifah, mungkin Hudzaifah ibn al-Yaman, jadi imam dalam sholat berjamaah di daerah Madain. Madain itu daerah Syam, Suria sekarang. Di daerah Syam, Suria, Yordan, Palestine, Lebanon. Itu dulu namanya Syam. Di situ ada kota namanya Madain. Ala dukan. Jadi imam di kota itu, posisi imamnya tinggi, dukan. Ada tinggi posisinya dibanding dengan makmumnya. Fa'akhadha Abu Mas'ud al-Ansari biqamisihi fajabadahu. Dan yang jadi imam, maaf, yang jadi makmum di situ ada Abu Mas'ud al-Ansari. Sahabat mulia. Makmumnya di belakang ada Abu Mas'ud. Terus diapain sama Abu Mas'ud? Bajunya diambil, ditarik. Lihat para sahabat ya. Mengingkari kemungkaran itu bukan, gak ada risi. Ah, gak enak ah. Ah, segen. Udah deh biarin deh daripada ribut. Nah, itu kan bahasa kita. Dia melihat mungkar, ini salah. Akhirnya apa? Dipegang bajunya, berarti kan agak maju dikit kan. Dipegang bajunya, ditarik ke belakang. Wah, berantem kalau kita. Ditarik bajunya ke belakang. Fajabadahu. Falamma faragha min salatihi, setelah ditarik, otomatis dia di posisi yang sama dengan makmum. Setelah selesai sholat, apa komentar si imam ini, Hudzaifah? Sebelumnya, si Abu Mas'ud mengatakan, alam ta'alam annahum kanu yanhauna an dhalik. Tidakkah kamu tahu, wahai Hudzaifah, dulu para sahabat Nabi, Rasulullah dan para sahabat itu melarang ini. Tidak boleh ini. Apa komentar Hudzaifah yang bajunya ditarik? Lihat komentarnya. Bala, qad dzakartu hina madattani. Ya, saya ingat ketika bajuku kamu tarik. Subhanallah. Tidak marah. Saya ingat ketika baju saya kamu tarik, saya baru ingat, saya enggak boleh. Terima kasih artinya. Nah, ini secara hukum bahwa ini tidak diperbolehkan. Boleh jika dengan tujuan ngajarin mereka sholat. Karena jamaahnya gak tahu tata cara sholat, maka dia berdiri seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, sholat di atas mimbar. Sholat di atas mimbar begini kan. Sholat begini, takbir, rukuk, giliran sujud turun Rasulullah. Mundur ke belakang, sujud. Habis sujud selesai bangun naik lagi. Mau sujud turun lagi. Kata Rasulullah, kenapa aku melakukan ini? aku melakukan ini agar kalian melihat tata cara sholat aku kayak apa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau tujuannya ingin ngajarin anak-anak atau orang secara seperti itu boleh. Tapi kalau gak ada tujuan apa-apa, cuman biar ditinggiin, biar kelihatan imamnya, ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau sebaliknya, imam makmumnya yang di atas, di lantai dua dan sebagainya, itu diperbolehkan oleh para ulama, asal imamnya tetap posisi sama dengan shof yang pertama. Ini para jamaah sekalian yang berkaitan dengan masalah imam dalam sholat. Sejenak lagi, minta waktu lagi sebentar, masalah posisi shof. Ini yang harus dicermati masalah shof. Rasulullah mengatakan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khairu shufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu shufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik shof laki-laki itu yang terdepan. Dan sebaik-baik dan yang terburuk adalah yang belakang. Dan sebaik-baik saf perempuan di belakang. Sejelek-jelek saf perempuan di depan. Apa maksudnya? Dibedakan antara saf laki dengan saf perempuan. Sebaik-baik safnya laki-laki itu yang terdepan. Depan, saf paling depan. Yang paling jelek adalah saf yang belakang. Nah, seringkali di jamaah masjid, sholat saf depan itu segen. Sof terdepan, segen. Satu segen atau mungkin takut ditunjuk jadi imam kali. Meleh, kalau masuk masjid, meleh duduk paling belakang. Padahal yang di depan, kosong. Nah ini, sof paling baik, depan. Paling jelek, belakang. Kaum perempuan, sof terbaik adalah, yang dimaksud belakang itu mana? Belakangnya laki-laki. Tapi tetap yang terdepan di safnya perempuan yang mana? Yang paling depan dari barisan perempuan. Tapi secara umum safnya perempuan itu belakangnya laki-laki. Kalau ada perempuan sholat gabung dengan laki-laki itu sholat paling jelek. Tak boleh, itu maksudnya. Jadi tetap dengan kaidah di barisan khusus wanita, saf yang paling baik di kalangan perempuan itu adalah saf yang paling depan tetap. Jadi hitungan belakang itu maksudnya adalah belakang laki-laki.